نسيم هبت علينا من حمال مصطفى. Radioku Inspirasi Spirit Hati, dan Anda masih bersama kami dalam acara rutin kita belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan sahabat, kita masih berada di waktu untuk bertanya jawab langsung kepada Buya ya. Dan tadi Anda masih bisa bergabung bersama kami melalui via telepon di 0231830829, atau Anda bisa bergabung di via SMS atau WhatsApp kami di 081-324-61079 atau di via Facebook Radioku Cirebon. Baik sahabat, ingin bergabung melalui via telepon, kami buka kesempatan untuk Anda. Kami angkat telepon kedua yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Aan, Umi. Dengan Ibu Aan. Gimana kabarnya, baik Ibu? Alhamdulillah, Umi. Baik, silakan langsung kepada Bu ya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Ini mau tanya ya, ini kalau adzan kan kebanyakan kan ngusap ke muka ya Umi ya. Hmm? Ini yang terakhir apa tuh yang terakhir tuh doa yang terakhir habis adzan tuh Umi, kan terakhirnya harus ngusap muka enggak Umi? Terus ini Umi, kalau misalkan kan bapaknya kan kalau suruh ngimamin kan enggak mau aja gitu Umi. Nah terus Bu An tuh kepengen, kadang-kadang kepengen bareng sholat bareng sama bapak tuh, itu ngasih tanda sama suami tuh gimana Umi? Kalau kita mau berjamaah baik. Iya, kita apa namanya nggak bilang berjamaah, tapi kita kasih tanda gitu supaya Bu An tuh ikut jamaah. Sholat bareng jamaah gitu. Gitu aja Umi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu ya, silakan langsung dijawab Bu ya. Jadi tadi kalau habis adzan pakai ngusap wajah nggak Bu ya doanya Bu ya? Semua doa selagi kita tidak di dalam sholat dianjurkan untuk mengusap wajah. Ada kesunahan ya? Ada kesunahan. Ada riwayat semua dari Nabi doa. Sama-sama. Semua doa selagi itu bukan di dalam sholat maka disunahkan kita untuk mengusap wajah. Berarti kalau yang dalam sholat seperti contoh kunut Bu ya? Tidak disunahkan karena apa? Di dalam sholat biar kabarnya mengurangi banyak gerakan. Banyak gerakan, baik Bu ya. Terus tadi Bu ya tentang suami nggak? Kalau ada kita mau berjamaah dengan siapapun tidak harus ketemu cuel-cuel. Ngapain cuel-cuel? Iya, biasanya pakai tepuk Bu ya. Cuel-cuel, nggak tahu tuh, nggak tahu budaya mana itu. Iya Bu ya. Bukan cuel-cuel. Nah, bahkan kita boleh mengatur barisan tapi tidak cual-cual dalam. Bahkan kita kalau ingin menarik barisan yang di depan kita untuk di belakang kita, untuk kita misalnya kita terlambat barisan, kita terlambat sehingga barisan depan kita sudah penuh tinggal kita sendirian, maka kita makruh melakukan sholat sendirian. Maka kita boleh menarik menarik untuk mengatur barisan. Adapun kalau bermakmum kita ikut saja selesai walaupun suaminya nggak pengen, sebenarnya suami nggak senang kalau itu jadi imam. Urusan dia. Urusan dia tidak dapat pahala jamaah. Oh gitu. Kita jadi kitanya sah aja ya, walaupun walaupun imamnya enggak tahu, makmum tetap sah dengan sah. Baik ya. Baik ya, terima kasih kepada Ibu Ain sudah bergabung. Baik ya, lanjut kita kepada satu pertanyaan dari via Facebook Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bunda Rafa Awaluddin dari Cirebon Bu ya. Asal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu ya dan Umi, kita semua dan semoga kita semua dalam keberkahan. Amin. Mau bertanya bagaimana cara mengingatkan orang tua yang sedikit-dikit mengatakan bid'ah ya, syukuran. Karena itu ada sangkut pautnya dengan sesuatu yang mereka rekam dari ilmu, maka kita pun tidak bisa langsung dengan marah-marah. Tapi harus diberi tandingan ilmu. Ilmu kita jelaskan perlahan, ilmu dan akhlak. Tidak cukup dengan ilmu saja, kita tidak boleh berantem dengan orang tua, kasar dengan orang tua, dan kekasaran tidak menggugah hati. Tapi kita perlu dengan kelembutan dan sekaligus ilmu. Anda harus belajar, sampaikan dengan pelan. Kalau ternyata Anda merasa tidak mampu, bawa kepada orang baik yang bijak, yang ngerti ilmu, bisa menjelaskan tentang permasalahan tersebut. Maka tapi Anda tidak boleh membiarkan, karena apa? Orang tua Anda telah terjerumus dalam kesesatan kalau dia dengan lidah suka membid'ahkan. Iya Bu ya. Dan Bu ya, kalau seandainya Bu ya menyambung dari pertanyaan tadi dari Bunda Rafa Bu ya, pernah ada yang bertanya kepada Umi, ini kebetulan orang tuanya memang salah masuk kepada akidah yang sedikit-sedikit bilang bid'ah begitu Bu ya, sedangkan anaknya enggak. Dan ketika orang tuanya meninggal gitu Bu ya, itu menjadi satu permasalahan yang lumayan gitu Bu ya, karena satu sisi anak pengen tetap dengan tradisi ya, dengan acara syukur dan sebagainya. Akan tetapi ya tadi dari kelompok orang tua yang meninggal itu ya, akhirnya mereka, padahal mereka bukan keluarga Bu ya, bukan dari pihak keluarga, jadi kelompoknya itu atau kelompok biasa berkumpulnya orang tua itu ngotot harus dengan cara mereka Bu ya. Nah kita sebagai anak itu sebagai harus bagaimana Bu ya? Kita punya cara sendiri dan kita laksanakan. Dan orang tua kita atau orang tua, Kalau memang orang tua kita, orang tua tersebut mengikuti akidah yang sesat itu, ya kita harus banyak istighfar, doanya semakin banyak lagi. Karena dia terjerumus, tersesat. Bukan berarti langsung saya gak mau, berarti kita main dendam dong. Kita doakan saja. Biarpun mereka tidak mau, bahkan mungkin dia berwasiat, kalau saya mati jangan sampai pakai ini. Anda perlu dengar wasiat yang salah, ngapain harus didengar? Anda sebagai anak punya kewajiban berbakti. Baik, Bu ya, subhanallah Bu ya. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya. Terus selanjutnya kita satu pertanyaan lagi dari SMS Bu ya yang sudah bergabung. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari pertanyaan dari sahabat di Kuningan Bu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli sallam barik alaihi wa ala sahbi. Umi Bu ya, saya Nur dari Kuningan. Saya mau bertanya bagaimana cara saya berbakti kepada kedua orang tua sedangkan saya jauh dari ibu dan bapak sejak sekolah SMA dan sekarang kuliah. Saya kos sedangkan ibu dan bapak kerja di Jakarta. Bagaimana cara saya juga agar mampu terjaga dari pergaulan remaja masa kini Bu ya? Baik, terima kasih. Pertama, masalah berbakti kepada orang tua, yang kedua adalah masalah diri Anda sendiri. Masalah berbakti orang tua tidak harus kita duduk bersama berdampingan. Akan tapi kalau memang Anda dibutuhkan, Anda harus bersamanya. Dan hati Anda yang bersama beliau. Kalau memang beliau adalah Anda punya kesibukan dan beliau punya kesibukan, maka bukan alasan kita untuk tidak berbakti. Akan tapi inti berbakti itu adalah dari hati Anda yang takut kepada Allah untuk menyakiti orang tua Anda. Sehingga yang Anda pikirkan bagaimana menyenangkan orang tua Anda. Masalah cinta tidak cinta itu bukan. Jadi tidak ada mungkin seorang anak sudah tidak cinta kepada ibundanya. Akan tapi bukan berarti tidak harus meninggalkan berbakti, tidak boleh kasar dengan beliau. Mungkin kenapa tidak cinta? Mungkin sebab perilaku orang tuanya yang menjadikan cinta itu tidak ada. Akan tapi bukan berarti kita harus membalas dengan dendam tetap. Mungkin karena orang tua Anda jauh, yang pertama adalah jangan lupa untuk mendoakan mereka. Kemudian sering-sering bertanya tentang kebutuhan dan keadaan beliau. Kemudian setelah itu selagi Anda mampu, Anda harus dekat dengan beliau, kunjung kepada beliau. Kemudian setelah itu Anda berjanji suatu ketika, kalau memang orang tua saya membutuhkan saya, tentu saya akan saya dahulukan. Biarpun saat ini mungkin belum butuh karena beliau masih bisa bekerja. Dan setelah itu Anda amati kerjaannya seperti apa. Jangan-jangan kerjaannya adalah kerjaan yang sudah tidak pantas dilakukan oleh seorang tua. Kita menekan orang sepuh berjalan saja sudah berat, akan tapi harus meminggul. Kita suatu ketika melihat seorang ibu, seorang bapak yang sudah tua, jalannya pun tertatih-tatih. Ternyata dia harus mencari sesuap nasi. Bapak ibu, anak-anaknya ada di mana itu? Jangan sampai Anda ternyata semacam itu. Kalau ternyata bapak ibu Anda adalah orang yang sudah tidak mampu bekerja, maka lebih baik Anda tidak usah melanjutkan urusan kuliah tadi. Anda bisa bekerja membantu orang tua Anda, itu adalah lebih mulia daripada harus mengejar karir yang belum pasti. Akan tapi berbakti kepada orang tua pasti jawabannya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin sempat Bu ya kita melihat suatu pemandangan yang ya lumayan menggiriskan juga Bu ya. Ketika kita melihat di satu bandara atau apa gitu Bu ya, ada seorang ibu yang sudah rambut putih semua gitu Bu ya. Sibuk dia ngangkatin tasnya sedangkan di sebelahnya anaknya masih segar sibuk dengan teleponnya, Allah hanya tertawa saja sama sekali tidak membantu. Ya Bu ya, jadi kadang subhanallah giris melihat hal-hal seperti itu Bu ya. Itulah pelajaran. Itu adalah orang tua yang memang dari awalnya mohon maaf punya kedunguan. Dia mencintai anak dengan cara yang salah. Mencintai anak dengan cara yang salah. Sehingga apa? Anaknya tidak dilatih dengan, enggak disampaikan tadi, tidak biasakan tidak dengan biasa ringan tangan bantu. Sehingga sampai tua pun lihat orang tuanya. Betul waktu ini. Mau orang tuanya sudah ngangkat ngantas, anaknya masih HP-an. Innalillah. Ini adalah durhaka itu anak. Sudah lihat. Kalau punya anak durhaka enak atau tidak? Tidak akan enak. Lihat capek. Makanya wahai para orang tua yang sadar ini, didik anak dengan benar. Jangan dimanja anak berlebihan. Kita akan diperbudak oleh anak kita nanti. Anak kita perlu kita arahkan untuk bisa membantu orang lain. Kalau anak gemar membantu orang lain, akan membantu kita dengan mudah. Ini ada sebagian orang memanjakan anaknya berlebihan. Dikit-dikit urusan pembantu. Hal di saat pembantunya ada, siapa yang jadi pembantu? Bapak ibunya sendiri. Anda salah mendidik anak. Makanya itu adalah ini hukuman di dunia itu. Belum di akhirat tuh. Ini yang Umi lihat di bandara itu hukuman di dunia. Sebelum di akhirat lebih dahsyat lagi anaknya enggak soal ada masuk neraka jahanam kan. Makanya saya tekankan urusan anak ini tolong. Kenapa? Demi kebaikan Anda di dunia dan kebaikan di akhirat. Iya, Bu ya. Dan juga mungkin kepada anak-anak juga Bu ya, mungkin agar hati-hati dengan apa yang sudah diberikan orang tua agar amanah juga Bu ya, karena setiap mereka menggunakan yang diberikan orang tuanya untuk suatu kemaksiatan, maka orang tuanya pun akan mendapatkan dosa Bu ya. Itu juga termasuk tanda bakti Bu ya. Seperti mungkin orang tua yang kadang memberikan HP dan sebagainya. Artinya kalau di saat anak gunakan untuk hal-hal kemaksiatan, maka orang tua pun, maka dia seperti mengirimkan dosa mengirim orang dosa. Sebenarnya mendaftarkan wahai anakku, ini aku beri HP untuk kamu daftar masuk neraka jahanam. Itu kayak gitu. Kalau bukan untuk kebutuhan untuk apa? Dan harus ada seleksi. Dan jangan sampai suatu ketika ada seorang anak lihat bapaknya tuh melihat HP anaknya tuh nggak boleh. Ini tuh anak atau bukan? Berarti dia telah menyimpan sesuatu yang membahayakan. sehingga sampai orang tua betul-betul bukan orang tua, biarpun katanya orangnya gagah, gagah perkasa dan sebagainya, akan tapi di hadapan dengan anak perempuannya, masya Allah, innalillah, hina rendah di hadapan Allah, anakmu adalah anakmu, peluk dia, beri kelembutan, kasih sayang, akan tapi lihat ada ketegasan. Iya, Bia. baik Bia, subhanallah Bia, terima kasih Bia atas jawaban-jawabannya. San sahabat semua, masih banyak sebenarnya pertanyaan masih belum bisa dijawab ya, yang masih belum Buya jawab, akan tetapi dikarenakan ada sesuatu dan lain hal, maka bagi sudah waktunya bagi kami untuk menutup acara ini, dan semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan belajar kita di Ahad ya, di minggu yang akan datang ya, di minggu depan ya. Semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan panjang umur dalam ketaatan, amin ya rabbal alamin. Baik Bu ya, ditutup dengan doa keberkahan Bu ya. Kita langsung bismillah, langsung kita niat semoga Allah mudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita. Amin. Dan Allah berikan kepada kita kesadaran bagaimana mendidik anak dengan benar. Amin. Jangan sampai kita tertipu dengan harta kita, tertipu dengan budaya yang salah, tertipu dengan cara mendidik yang salah. Amin. Akan tapi semoga Allah membimbing kita sehingga kita benar dalam mendidik anak kita, sehingga lahir batin anak kita benar, selamat, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah, menjadi orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat, sukses di dunia akhirat. Berkatil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah wa syukran. Bismillah. Baik, subhanallah, terima kasih sahabat ya atas kebersamaan Anda selama satu jam lebih ini bersama kami semua. Semoga menjadi kebersamaan yang penuh berkah, akan membawa kebaikan bagi kita semua, dunia dan akhirat. Mohon maaf jika masih banyak pertanyaan masih belum dijawab, dan mohon maaf jika kami harus mengakhiri sebelum waktunya ya, dikarenakan ada suatu dan lain hal. Semoga Allah memudahkan semua urusan dunia dan akhirat kita. Terima kasih dan mohon doanya selalu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.